berjumpa denganmu, aku dan kamu satukan cinta. Tanpa ragu juga ada dusta. Berikanlah cintaku hanya untukmu. Sambutlah cintaku dengan senyum indahmu. Dan ku berjanji ku akan menjagamu di setiap hariku sampai akhir hidupku. Kau yang ku mau dan kamu yang aku rindu. Kamu berikan cahaya terangmu. Kau yang menjadi setiap nafasku. Kaulah terindah. Cahaya terangmu, kau yang menjadi.